Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wakafah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadanil Mustafa, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadrotal muhtaramin ingkang kawula hormati, segenap para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatid, segenap tokoh masyarakat, khususipun khadimul majlis Al-Habib Abdurrahman Barakba lan Al-Ustaz Gus Rafiul Hamid. Begitu juga kepada beliau panjenenganipun Gus Abdul Qadir Syadili dan akhin Al-Ustaz Al-Habib Taufik Barakba dan semua tokoh yang telah sama-sama hadir, mugi-mugi guru-guru kita, orang-orang tua kita sedanten mudah-mudahan diparingi sehat walafiah sehingga bisa terus membimbing kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam penghormatan juga saya sampaikan kepada segenap sesepuh bini sepuh, bapak ibu hadirin hadirat Jamaah Majlis Ta'lim wal Maulid Riyadul Jannah rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini dan di tempat yang sangat amat mulia ini, kita telah sama-sama dikumpulkan oleh Allah dalam sebuah perkumpulan yang sangat disenangi Allah, perkumpulan yang penuh dengan cucuran rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka kita berzikir, kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus kita masih memperingati kejadian Isra dan Mi'raj kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkah majelis ini sedanten semuanya yang hadir mudah-mudahan dikabulkan hajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah, anak-anak yang patuh bakti kepada kedua orang tuanya, membanggakan negaranya dan membanggakan kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ketika kita berbicara tentang Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita sedang membicarakan sebuah peristiwa terbesar di dalam sejarah alam semesta, kejadian yang sangat penting sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikannya di dalam kitab suci Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Isra. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Di dalam firman ini Allah bercerita, Allah menjelaskan bahwasannya Allah telah mengisrokan dan juga Allah memi'rajkan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah Al-Mukarramah menuju Masjidil Aqsa. Jadi sebenarnya wonten dua perjalanan. Sing nomor setunggal namine perjalanan Isra. Niku saking Mekah menuju Masjidil Aqsa. Nggih, sempet transit 4 kali. Berangkat saking Mekah, nggih, numpak buruk. Kemudian transit yang pertama di kota Madinah Al-Munawwarah. Malaikat Jibril memerintahkan kepada Buruk kendaraan untuk turun, lalu Rasulullah sholat dua rakaat di sana. Kemudian Rasulullah bertanya dan dijawab oleh Malaikat Jibril, ini adalah kota Madinah, nanti kamu akan hijrah ke sini. Lalu berangkat malih. Transit yang kedua di Gunung Tursina, Bukit Tursina. Kemudian Malaikat Jibril memerintahkan Buruk untuk turun. Kanjeng Nabi sholat dua rakaat di Gunung Tursina, lalu Kanjeng Nabi tanglet dan dijawab oleh Malaikat Jibril, ini adalah Bukit Tursina, tempat Nabi Musa menerima wahyu. Barokah sholat dua rakaat dan meriku. Kemudian berangkat lagi, turun di satu tempat namanya Baitul Lahmin atau dikenal dengan Bethlehem. Bethlehem, transit ten meriku, Kanjeng Nabi sholat dua rakaat, lalu Kanjeng Nabi tanglet dan dijawab oleh Malaikat Jibril, ini adalah Baitul Lahmin, tempatnya Nabi Allah Isa alaihissalam dilahirkan. Tempat ini barokah. Kanjeng Nabi sholat dua rakaat. Kemudian barulah perjalanan menuju Masjidil Aqsa. Niki wonten cerita-cerita ning nggih dawa, tapi niki kula singkat mawon. Intinya ten mriki wonten ajaran saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mendatangi sebuah tempat yang barokah, sunnah kita sholat dua rakaat ten mriku. Lek panjenengan ziarah kuburan, lalu ten mriku wonten griyane tiang soleh sing pun sedo niku, seorang ulama kamarnya, nopo tempat iktikafnya, kita sunnah sholat dua rakaat ten mriku. Boh niku mungkin kuburane Mbah Khalil Bangkalan, nopo panjenengan ziarah Mbah Hasyim Asy'ari, atau mungkin guru kita Gus Abdurrahman Syabili, Gus Abdurrahim Syabili, panjenengan tanglet, lu biasai guru kula niku lek iktikaf kajengi Jumatan ten pundi ngene. Oh, biasane gurumu dikono lek iktikaf, panjenengan salat dua rakaat ten mriku. Dan ini dilakukan oleh kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Niki Isra saking Mekah menuju Masjidil Aqsa. Mantun ngoten, saking Masjidil Aqsa niku dinamakan perjalanan Mi'raj. Saking Masjidil Aqsa bertemu Allah, melewati 7 lapis langit, juga ke surga, juga sempat melihat neraka. Kemudian sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka menerima kewajiban sholat 5 waktu. Jadi minimal niki, nggih, tujuannya Isra Mi'raj niku minimal wonten kali. Yang pertama, Allah ingin menghibur Nabi Muhammad dan ingin menunjukkan kepada Nabi Muhammad tentang kebesaran Allah. Linuriyahu min ayatina. Sebab saat itu Kanjeng Nabi ketika usia 50 tahun, beliau ditinggal wafat oleh istri tercinta Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, seorang konglomerawati yang terkemuka di kota Mekah, tersugih, disegani, namanya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mantun ngoten dapat berapa hari ditinggal wafat oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib juga orang yang disegani di kota Mekah. Tadi singen niku tiang-tiang Quraisy Mekah lek kajeng ngganggu Kanjeng Nabi, ingin menyakiti Kanjeng Nabi, niku tasik wonten rime. Sik wonten sing didelok, wonten Abu Thalib, wonten Sayyidah Khadijah. Dua orang yang sangat mencintai dan membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hartanya murah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktunya murah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai nyawanya pun murah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua orang ini yang sangat dicintai Nabi wafat ketika beliau usia 50 tahun. Kanjeng Nabi bersedih. Beliau bersedih sampai di dalam sejarah waktu itu dinamakan dengan Amul Huzun, yaitu tahun kesedihan. Ketika masuk usia 51 tahun, ketika Rasulullah tidur di Mekah, Rasulullah diajak untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Allah tunjukkan, ini loh kekuasaan Allah. Ini kebesaran Allah. Jangan khawatir sama orang-orang Quraisy Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab kecil. Ini lihat kekuasaan Allah. Satu malaikat saja bisa menghabiskan semua manusia. Tunjukkan tentang kebesaran Allah. Sampai langit ayat ketujuh, sampai masuk neraka, melihat neraka, masuk surga, sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan yang pertama, linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan kebesaran Allah dan menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga mendapatkan kewajiban salat 5 waktu. Niki minimal. Makane ketika Rasulullah mendapatkan kewajiban salat 50 kali waktu, 50 salat dalam sehari, seperti yang sudah sering kita kenal, sering kita dengar. Lalu Nabi Musa menyarankan sampai Nabi Muhammad mundar-mandir sebanyak 9 kali. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat zat wujudnya Allah dengan mata beliau sebanyak 9 kali. Dikorting 5, dikorting lagi sampai menjadi 5 kali di dalam sehari. Dan Allah meletakkan kelezatan, Allah letakkan kelezatan yang ada pada diri Nabi Muhammad ketika berhadapan dengan Allah, itu Allah letakkan setiap Nabi melaksanakan sholat 5 waktu. Makanya Kanjeng Nabi tahu ngeten, waju'ilat qurratu aini fi sholah, dan Allah jadikan kesenangan saya, kegembiraan saya di dalam sholat. Setiap Rasulullah melaksanakan sholat, beliau merasakan lezah sebagaimana lezah beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mangane singen Kanjeng Nabi lek ngengken Bilal, sahabat Bilal, nyuruh azan mboten ngeten, azin ya Bilal, azanlah wahai Bilal, mboten. Kanjeng Nabi ngengken ngeten, arihni ya Bilal, senengken hatiku wahai Bilal. Niku Bilal langsung semerap, maksudnya Kanjeng Nabi adalah azan. Kanjeng Nabi ingin sholat. Kalau menyuruh Bilal azan, arihni ya Bilal, senengkan hatiku wahai Bilal. Akhirnya Bilal melaksanakan azan. Ini adalah ibadah yang sangat disenangi dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah as-shalah. Coba kita bayangkan. Kita bayangkan lek kula kali panjenengan bocah sejarah Perang Badar niku. Terjadi 17 Ramadan. Niki menarik dijadikan renungan. 17 Ramadan. Kanjeng Nabi poso. Beliau lapar. Nggih. Beliau haus. Beliau letih di tengah-tengah padang pasir di jazirah Arab sana. Itu kalau sudah masuk musim panas, itu panjenengan meletakkan telur, telur ditaruh di atas batu itu bisa menjadi setengah mateng. Ndok, saking panas. Dan tahun kemarin kalau tidak salah atau tahun ini Mekah sampai 60 derajat Celcius, jadi mendekati mendidih 60 derajat mesatus. Ah, lah kok tiang-tiang mboten kroso bib? Nggih. Wong sakniki modern. Mudun ten bandara AC. Matur wonten numpak taksi AC. Nang hotel AC. Nang Masjidil Haram AC. Enggak kroso. Coba napa? Melampa-melampa ten padang pasir kroso panas. Lah niki Kanjeng Nabi nggih ngoten, pas perang Uhud, perang Badar, Rasulullah saat itu merasakan letih. Beliau haus, beliau lapar, beliau capek. Pertanyaannya, apakah beliau masih meninggalkan sholat? Tidak. Padahal beliau adalah Habibullah, kekasih Allah. Sampai disebutkan di dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtun nar, ma khalaqtul jannah, wa laulaka ya Muhammad ma khalaqtun nar. Di dalam riwayat yang lain, walaulaka ya Muhammad ma khalaqtu samawati wal ard. Kalau bukan karena kamu ya Muhammad, enggak saya ciptakan surga, tidak saya ciptakan neraka, tidak saya ciptakan alam semesta. Artinya, Allah menciptakan surga, Allah menciptakan neraka, Allah menciptakan alam semesta karena Allah akan menciptakan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Coba sangat mulianya Rasulullah, luar biasa. Tapi apakah boleh meninggalkan sholat lima waktu? Habibullah, kekasihnya Allah, masih tetap melaksanakan sholat lima waktu sampai beliau wafat. Bahkan beliau tidak pernah meninggalkan takbiratul ihram di dalam hidupnya. Mboten nate masbuk Kanjeng Nabi. Nah, ini adalah contoh kudwah kita kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu monggo sareng-sareng kita semuanya bersama-sama untuk mendidik anak-anak kita, mengajak istri-istri kita dan diri-diri kita semuanya untuk senantiasa menjaga sholat lima waktu. Karena sesungguhnya inilah ibadah yang terwajib di dalam Islam, sehingga ketika kita masuk ke alam kubur, yang pertama kali ditanya adalah sholatnya. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholatuhu. Sesungguhnya yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat, sing pertama kali ditakokno niku sholatnya. Ditangleti, lek sholati beres, sholati sae, sholati beres, semuanya akan menjadi beres, seakan-akan ketarik ngoten. Tapi kalau sholatnya mboten sae, sholati enggak beres, mboten sembahyang, ngapunten, nanti semuanya bisa menjadi tidak baik, seakan-akan keseret. Maka dari itu monggo melewati majelis yang mulia ini dengan bimbingan guru-guru kita, bimbingan para habaib, para kiai, marilah kita semuanya bersama-sama, godaman ala godamin, sedikit demi sedikit, marilah kita ikuti, kita cintai, kita teladani kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya akan dijadikan sebagai kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi stanten sing hadir diparingi kekuatan istiqomah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa menggapai ridha Allah, menggapai ridha kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada akhirnya mudah-mudahan semuanya akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, masuk dalam surga Allah tanpa dihisab bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Itulah mungkin dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. kisahnya pun juga disingkat-singkat, mengingat waktu juga sudah sangat singkat. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.